wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni bab al-jama' baina shalatain fi shafa. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u fi shafa baina shalatil dhuhri wal 'ashri idza kana 'ala dhahri sayr, wa yajma'u baina al-maghrib wal 'isya. Adalah Rasulullah SAW menjamak di dalam safar beliau antara sholat zuhur dan asar apabila berada dalam perjalanannya, dan menjamak antara maghrib dan isya. Setelah kita baca penjelasan daripada Syekh Al-Basam rahimahullah, makna secara global daripada hadis, dan juga apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh adanya khilaf dari kalangan para ulama. Yang khilaf terkait dengan pembolehan daripada jamak. Dan penjelasan tentang masalah ini telah lewat pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah terkait dengan jawazul jam'i taqdiman au ta'khiran. Bolehnya menjamak baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Adapun Abu Hanifah, maka beliau berpendapat tidak boleh menjamak. Adapun riwayat daripada Imam Malik dan juga merupakan mazhab Ibn Hazm Az-Zahiri, hanya membolehkan jamak ta'khir saja. Dan apa yang tersebut di dalam hadis ini, hadis sulba, menunjukkan akan kuatnya pendapat jumhur, yakni bolehnya jamak di dalam safar baik takdim maupun takhir. Demikian secara ringkas apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Asy-Syaikh Al-Basam menyatakan wa khalafu aydhan fi hukm al-jam'. Fa dhahaba Asy-Syafi'i wa Ahmad wa al-jumhur ila anna as-safar sababun fi jam'i at-taqdim wa at-ta'khir. Wa huwa riwayah al-Malik. Dan mereka berselisih tentang hukum daripada jamak. Atau tentang sebab di sini, kaitannya dengan sebab diberlakukannya jamak. Maka Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan juga pendapat jumhur ulama menyatakan bahwasannya Safar merupakan sebab pembolehan daripada jamak, baik takdim maupun takhir. Jadi sebabnya itu adalah safar itu sendiri. Wahwa riwayat An Malik, dan ini juga ada riwayat dari Imam Malik. Sedangkan Imam Malik kita ketahui beliau berpendapat jamak boleh, ya, tetapi hanya pada takhir saja, jamak takhir. Adapun takdim maka beliau satu riwayat mengatakan tidak boleh. Mungkin ini riwayat yang lain yang beliau menyatakan baik jamak takdim maupun takhir diperbolehkan. Karena sebab daripada pembolehan adalah as-safar. Wallahu a'lam. Ini di sini Al-Imam Malik satu riwayat menyebutkan sebabnya adalah safar. Wa dhaba Malik fil mashhur. Ini berarti riwayat yang lain bahwa sebabnya adalah ila ikhtisas al-jama' di waktu hajah. Imam Malik berpendapat pada mazhab beliau yang masyhur bahwa jama' itu hanya pada waktu dibutuhkan di waktu hajah. Wa ya irajat jadi sair. Yaitu maksudnya adalah di saat masih dalam perjalanan. Adapun yang tadi yang pertama disebutkan dan itu pendapat jumhur adalah safar secara mutlak, baik nazil maupun sa'ir, baik dalam keadaan nazil maupun sa'ir. Sedangkan Imam Malik pada mazhab yang masyhur dari beliau hanya diperbolehkan pada saat sa'ir saja, masih dalam perjalanan, belum singgah atau belum sampai pada tempat yang dituju. Wa tarha Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang di pilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala dzalika Ibnu Qayyim fil hadhi. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Hadiy. Al-Hadiy mungkin maksudnya adalah Zadul Ma'ad, ya. Zadul Ma'ad fi hadhi khairul ibad. Lengkapnya demikian judulnya. Qala al-Baji, berkata al-Baji, tarahatu Malik mil jama' khasyah an yaf'alahu man yaqdir alaihi duna masyaqqah. Imam Malik membenci, memakruhkan dan taroha inda salaf, ini terkadang bisa taroha tu tahrim, bisa taroha tu tanzi, Allahu a'lam. Intinya di sini Imam Malik tidak berpendapat demikian. Beliau membencinya untuk menjamak kecuali dalam keadaan hajat, yakni dalam keadaan masih dalam perjalanan, belum singgah di satu tempat. Khosya'an yang alahu man yakdir alaihi duna masyaqqah. Dikhawatirkan untuk kemudian orang bermudah-mudahan melakukannya, padahal dia mampu untuk melakukan tanpa jamak, tidak ada masyaqqah sama sekali. Dikhawatirkan bermudah-mudahan. Wa mai bahatuhu idza jadda bi safar fa li hadithi Ibnu Umar. Adapun pembolehannya dirajat jadi sahabat, maka berdasarkan hadis Ibnu Umar yang memang lafadznya demikian, dirajat jadi sahabat. Wa dhahaba Abu Hanifah ila adami jawazil jam'i illa bi Arafah wa Muzdalifah. Adapun Abu Hanifah berpendapat tidak boleh menjamak kecuali di Arafah dan di Muzdalifah. Lin nusuk lali safar, karena ibadah, bukan karena safar. Jadi ilahnya atau sebabnya adalah ibadah haji tersebut, bukan sebabnya adalah safar. Abu Hanifah dalam hal ini berhujjah dengan firman Allah Ta'ala, inna sholataka anat alal mu'minina kitabah mawquta. Bahwasannya sholat itu atas orang-orang yang beriman ditentukan waktu-waktunya, ditetapkan waktu-waktunya. Jadi tidak kemudian sembarangan mengumpulkan satu waktu pada dua waktu sholat, dijadikan satu waktu kecuali adanya dalil yang jelas. Dan tentunya hal ini disebabkan karena ada bulu dalil kepada Abu Hanifah, tidak sampainya dalil tersebut kepada beliau. Dalil-dalilnya telah tersebut sebagiannya. Wastadalla al-jumhur bi ahadith al-jam'i al-mutlaqah an taqyid as-safar bi nazil aw jad fi safar fi sayr. Adapun jumhur yang tadi pertama disebutkan, pendapat yang pertama tadi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, jumhurul ulama, mereka berdalil dengan hadis-hadis jamaah yang menyebutkan secara mutlak, seperti dalam hadis bab, tidak dikait dengan safar yang nazil atau jad fi sayr. Safar nazil yang sudah sampai ke tempat ataupun apa namanya singgah di satu tempat, tidak pula dikait dengan dalam perjalanan. Wa minha ma ja'a fil muwatta, di antaranya adalah apa yang tersebut di dalam kitab Al-Muwatta an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal. Min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhara shalah yauman fi ghazwati Tabuk. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat pada suatu hari dalam perang Tabuk. Tsumma kharaja fa shalla dzuhra. Kemudian beliau keluar salat zuhur wal asar jami'an. Fa shalla dzuhra wal asra jami'an. Beliau menjamak salat zuhur dan asarnya. Tsumma dakhala, kemudian beliau masuk. Tsumma kharaja, kemudian keluar lagi. Fa shalla al maghrib wal isya. Nah, ini kalimat ini tsumma kharaja, tsumma dakhala, tsumma kharaja, ini menunjukkan bahwa kondisi beliau itu sedang nazil, sedang apa? Sedang singgah di satu tempat. Kemudian beliau masuk, kemudian beliau keluar lagi. Fa shalla al maghrib wal isya, kemudian salat maghrib dan isya. Di siangnya zuhur dan asar di jamaah. Kemudian di malamnya masih dalam keadaan nazil salat maghrib dan isya. Qala Ibnu Abdul Barr, hadza hadits thabitul isnad. Ibnu Abdul Barr mengatakan hadis ini sanadnya thabit, sanadnya thabit. Dan ini merupakan hujjah yang paling kuat daripada jumhur dalam hal ini. Sisi pendalilannya tadi telah disebutkan ya, bahwasannya di dalam hadis Mu'adz ini, Mu'adz bin Jabal menceritakan tentang keadaan pada saat perang Tabuk. Beliau keluar, kemudian sholat zuhur dan asar, kemudian masuk, kemudian beliau keluar lagi sholat maghrib dan isya di jamak semuanya. Ini menunjukkan bahwa boleh dalam keadaan nazil melakukan jamak. Wa dzakara Syafi'i fil wa Ibnu Abdul Barr wal Baji anna dukhulahu wa khurujahu sallallahu alaihi wasallam la yakunu illa wa huwa nazil ghairu jadid safar. Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, Ibnu Abdul Barr dan juga Al Baji berkan bahwasannya masuknya beliau dan keluarnya beliau tidaklah itu terjadi melainkan dalam keadaan beliau sedang singgah, bukan dalam perjalanan. Wa fi hadza raddun qati'un 'ala man qala la yajma illa man jadda bihi sabar. Dan pada yang demikian ini terdapat raddun qati' dan paham yang pelak atas orang yang mengatakan tidaklah dijamak kecuali dalam keadaan safar, dalam perjalanan, bukan dalam keadaan nazil. Amma dalilul Imam Malik wa Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim, adapun dalil daripada Imam Malik juga Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim, fa hadithu Ibnu Umar annahu kana idza jadda bi sayr, maka hadits Ibnu Umar dengan kalimat idza jadda bi sayr, demikian maksudnya idza jadda bi sayr jama'a bainal maghrib wal isya wa yaqul inna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza jadda bi sayr jama'a bainahuma. Ini lafaz ini ya, idza jadda bi sayr. Apabila beliau dalam keadaan masih dalam perjalanannya, beliau menjamak antara maghrib dan isya. Menjamak antara keduanya. Asy-Syaikh Al-Basa menyatakan walakin indal jumhur ziyadah dalalah fi hadithiha yaksunu qabuluha, akan tetapi di sisi jumhur terdapat ziyadah dalalah, di situ terdapat petunjuk lebih pada hadis-hadisnya yang bagus untuk bisa diterima hal tersebut. Walianna safar mungkin masyakkah fin nuzul wassair, dan juga karena safar itu tempat terjadinya masyakkah, baik dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan nuzul ya, dalam keadaan singgah maupun dalam keadaan perjalanan. Walianna rukhsatal jama' ma ju'ilat illa litashhilhi, dan karena rukhsat jama' itu tidak dibuat melainkan untuk memberikan kemudahan padanya, melainkan karena kemudahan. Dan ini pembahasan tentang masalah jama', bukan jama' qasar ya, jama' saja. Kalau qasar nanti ada pembahasan tersendiri. Ini permasalahan jama', dijadikan ataupun diberikan rukhsah tersebut litashhil fi, untuk memberikan kemudahan padanya. Dan perkara-perkara seperti ini butuh kepada ketelitian, kehati-hatian. Syariat itu sendiri sudah mudah, maka kita tidak boleh bermudah-mudah di dalamnya. Rukhsah itu merupakan ilmu di saat kita mendapatkan hal tersebut dari orang-orang yang faqih seperti para ulama dalam permasalahan ini. Maka kita jangan kemudian bermudah-mudah di dalamnya. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, Syekh Al-Basa menunjukkan bahwasannya beliau lebih condong kepada pendapat jumhur ulama. Dan ini adalah pendapat yang ya wallahu a'lam bishawab, paling mudah untuk dijalankan, paling ringan, mudah, dengan argumentasi juga sangat kuat dengan apa yang telah disebutkan tadi. Di saat dalam keadaan tidak ada masyakkah, perjalanan yang mudah dan sebagainya, maka tentunya dalam perkara yang seperti ini untuk melakukan azimah ini pada waktunya masing-masing, nah tentunya ini adalah sesuatu yang lebih utama. Wallahu a'lam. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Imam Malik itu tidak terjadi, seseorang bermudah-mudah. Jadi Imam Malik memberikan apa sebab illah daripada jama' adalah al-hajah, sedangkan jumhurul ulama adalah safar itu sendiri. Safar itu sendiri merupakan illah untuk kemudian dilakukan jamak padanya. Dengan alasan yang pertama, safar itu sendiri merupakan mungkin masyakkah, tempat terhasilkannya masyakkah, kesulitan, baik dalam keadaan nuzul maupun sair, dalam keadaan singgah maupun dalam perjalanan. Kemudian dan memang tujuan daripada syarat adalah memberikan kemudahan. Wa Ibnul Qayyim fil Hadi ja'ala hadis Mu'adz wa nahwahu atau wa nahwihi min adillatihi ala anna rukhsatal jama' la takun illa fi waqtil jadd fi sayr. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, insyaallah belum sempat merujuknya. Mungkin kalau ada kesempatan ahsan untuk dirujuk argumentasi yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab tersebut. Menjadikan hadis Mu'adz dan yang semisalnya min adillatihi ala anna rusulul jama' la takun illa fi waqtil jadd fi sayr. Justru dimasukkan dalam dalil-dalil yang menunjukkan bahwa rukhsah untuk menjama' itu tidaklah diperbolehkan melainkan fi waqtil jadd fi sayr. Nah, ini tentunya sisi pendalilannya harus dilihat. Ya. Sisi pendalilan daripada Ibnu Qayyim. Sedangkan kalimat dakhala tsumma kharaja tsumma dakhala tsumma kharaja tadi itu, ya. Atau kharaja tsumma dakhala tsumma kharaja. Demikian dalam hadis tadi kata Imam Syafi'i dan yang lainnya itu menunjukkan bahwa beliau dalam keadaan ajil. Sedangkan Ibnu Qayyim memandang bahwa ini masih dalam jad safar. Ini tentu dilihat sisinya, sisi pendalilannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ada pula pendapat yang memberikan jalan tengah dalam permasalahan ini. Ya, ini bahwasannya apabila masih dalam perjalanan kemudian melakukan sholat di jamaah ta'akhir ataupun ya di jamaah ta'akhir tentunya dalam perjalanannya, maka itu mustahab di saat masih dalam perjalanan jad fisair. Adapun jika dalam keadaan posisi dia nazil, maka diperbolehkan, mubah hukumnya, tetapi tidak mustahab. Tetapi ini juga ya apa istilahnya, satu usaha untuk mengkompromikan dua pendapat, pendapat yang tadi, pendapat jumhur dengan pendapat Imam Malik dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi makna hadis Mu'adz bin Jabal dibawa kepada makna ibahah, mubah. Sedangkan yang sunnah itu pada hadis Ibnu Umar bahwa tidaklah disunahkan untuk menjamak kecuali di saat jadd sayr. Adapun pendapat daripada Ibnu Qayyim itu akhirnya Allah a'lam, sekali lagi perlu untuk dilihat nanti sisi daripada argumentasi beliau membawa hadis Mu'adz bin Jabal ya kepada makna jadd fi sayr, berarti membawa makna tersebut kepada hadis Ibnu Umar, kepada makna hadis Ibnu Umar. Karena hadis Mu'adz bin Jabal ini masih ada ihtimal menurut apa yang tersebut dari Ibnu Qayyim. Wallahu'alam. Amma ra'ya Abi Hanifah fa mardudun bi sunan as-sahihah as-sharihah. Adapun pendapat Abu Hanifah maka tertolak dengan adanya sunnah-sunnah yang sahihah yang tegas menunjukkan adanya pembolehan terhadap masalah jamak tidak bersamaan. Jika tidak dibahas sama sekali oleh Syekh di sini, pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Jadi berikutnya faidah atau fawaid. Faidah-faidah. Al-ula, faidah yang pertama. Ma dzakarahu al-muallif atau sebelum itu. Sebelum kita bahas hal tersebut, ada permasalahan-permasalahan terkait dengan jamak yang perlu untuk diketahui. Yang pertama, apakah disyaratkan niat hendak menjamak pada saat awal sholat yang dilakukan, di awal sholat yang tidak dilakukan, bisa hendak memulai sholatnya, apakah disyaratkan? Dalam artian seseorang misalnya dia hendak melakukan perjalanan sebelum berarti jamak takdim, ditakdim, didahulukan waktu duhur dengan asar, dikerjakan pada waktu duhur. Di saat sebelum duhur berarti takhir kalau sebelum duhur. Setelah duhur. Safarnya itu setelah duhur, jadi sudah masuk waktu duhur. Dia kemudian apakah disyaratkan di awal sebelum dia takbiratul ihram untuk sholat duhur, dia telah mengingatkan nanti saya akan menjamak dengan asar, apakah tidak? Ada dua riwayat ataupun ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama menyatakan ya disyaratkan innamal a'malu binniyat. Maka seandainya seseorang dia belum ada niat untuk menjamak, dia sudah sholat duhur. Setelah itu dalam pertengahan sholat duhur, dia ingat ini nanti mau safar, berarti saya niatkan nanti tak jamak sekalian, maka tidak sah jamak, tidak boleh, karena syarat harus terpenuhi di awal. Atau setelah selesai sholat duhur, baru setelah itu melihat orang-orang kok dijamak ikut-ikutan, ini juga tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Dan ini pendapat yang pendapat yang kedua. Kenapa? Karena Rasulullah SAW di saat beliau melakukan jamak sholat dengan para sahabat sendiri tidak mengetahui kalau nanti akan dijamak. Mereka mengetahuinya setelah beliau SAW memerintahkan untuk iqamah. Oh, berarti ini dijamak dua waktu sholat. Sehingga wallahu ta'ala alam bishawab, niat itu tidak harus di depan. Ya tentunya di saat kemudian berdiri sholat kepada sholat yang berikutnya, berarti mau menjamaknya. Nah, waktu itu dia meniatkannya. Jadi tidak disyaratkan niat di awal. Tidak disyaratkan niat di awal. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, apakah disyaratkan mualaf? Ini juga ada pembahasan dan terjadi khilaf di sana. Yang rojah adalah tidak disyaratkan. Dan ini pendapat Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Mualaf itu artinya dikerjakan sekaligus langsung. Duhur setelah selesai salam kemudian berdiri sholat asar, atau maghrib selesai salam kemudian berdiri sholat isya dengan tanpa ada jeda. Ini namanya mualaf. Ini dilakukan secara berturut-turut langsung. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat tidak disyaratkan yang demikian dengan alasan bahwa menjamak itu adalah mengumpulkan satu sholat pada sholat yang lain dari sisi waktunya, bukan dari sisi perbuatannya. Apabila diperbolehkan untuk mengumpulkan waktunya, maka jadilah waktu tersebut pada salah satu dari waktu keduanya. Sehingga selama masih berada pada waktu keduanya, salah satu dari keduanya, maka dia bisa melakukannya. Jadi alasan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wallahu ta'ala alam biswab, ini yang rajih, bahwa menjamak sholat itu adalah mengumpulkan antara dua waktu sholat, bukan mengumpulkan dua perbuatan sholat, sehingga harus berurutan begitu. Dua waktunya yang dikumpulkan. Maka di saat masih selama masih dalam lingkup salah satu dari kedua waktu tersebut, bisa kemudian dijalankan jamak. Walaupun adanya jeda. Walaupun adanya jeda. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apakah disyaratkan tartib? Nah, kalau tartib maka iya. Tartib maka iya. Harus tartib. Tartib dalam artian dikerjakan misalnya zuhur dengan asar. Walaupun dikerjakan di waktu asar, maka yang dikerjakan adalah zuhur dulu, kemudian baru asar. Maghrib dengan isya, walaupun dikerjakan di waktu isya, tapi yang dikerjakan adalah maghrib dulu, baru isya. Tidak boleh dibolak-balik. Ini syarat. Termasuk daripada syarat itu adalah tartib, sesuai dengan waktu sholatnya. Karena demikian yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara syarat pula, di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk menjamak ini, istimrarul udzur ila dukhul waqti tsaniyah. Berkelanjutannya udzur tersebut hingga masuk waktu yang kedua. Kalau tidak berkelanjutan, maka haram hukumnya untuk kemudian menjamak. Contoh misalnya seseorang dia musafir, dia meniatkan untuk menjamak dengan jamak ta'khir. Ternyata dia sudah sampai ke negerinya, ke rumahnya, ke tempatnya, ke kampung halamannya, dalam keadaan waktu sholat yang pertama itu belum habis. Masih ada kesempatan untuk dia menjalankan sholat tersebut. Maka tidak boleh bagi dia kemudian menjamak dengan waktu sholat yang kedua, karena udurnya sudah selesai. Udur dia, safarnya sudah tidak lagi safar dia. Sudah selesai. Sudah sampai rumahnya. Maka wajib bagi dia untuk menjalankan sholat pada waktunya. Dan juga tidak boleh lagi dikosor sudah, karena dia sudah sampai di rumahnya. Terkadang ada yang melakukan seperti itu, mungkin karena kejahilan. Dia pulang dari safar jauh, kemudian sampai di rumahnya, ya, masih jam 2. Karena sampai kemudian dia tidur saja, sudah. Mestinya dia mengerjakan sholat duhur terlebih dahulu. Karena masih ada waktu dan dia telah sampai di rumahnya dalam keadaan uzur telah hilang dari dia. Uzur safar sudah hilang. Nah, mestinya dia mengerjakan waktu sholat duhur kemudian baru istirahat. Nah, ini dia langsung istirahat. Nanti ngerjakannya asar. Saya jamak. Nah, seperti ini dengan apa yang disyaratkan tadi istimrarul udzur ila dukhul waqti tsaniyah. Udzur itu terus sampai pada masuknya waktu yang kedua dari waktu sholat yang tidak dijamak. Kemudian lebih parah lagi kalau setelah itu dia menjamak dan mengkosor. Sudah sampai di rumahnya, kemudian di rumah dia jamak sekaligus kosor. Karena dia pikirnya, tadi kan saya kan safar. Ya tadi, ini sekarang kamu sudah tidak safar lagi. Ya selesai waktunya, udzur kamu sudah hilang. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Baik, berikutnya fawaid, beberapa faidah-faidah. Al-ula yang pertama, ma dzakarahu mu'allif fil jam'i li ajli safar wa hunaka 'adzar ghairu safar tufiqul jam'. Apa yang disebutkan oleh mu'allif dalam menjamak karena alasan safar. Dan di sana ada udzur-udzur selain safar yang membolehkan jamak. Minha al-matar, di antaranya adalah al-matar. Faqad rawa al-Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wa isya fi lailah mutirah. Al-Bukhari telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya pada malam mutirah, malam yang hujan. Malam yang padanya turun hujan. Wa khassa al-jam'u huna wa khassa al-jam'u huna bil maghrib wa isya faqat duna dhuhri wa asr. Dan dikhususkan jamak di sini hanya pada maghrib dan isya saja. Tidak masuk pada zuhur dan asar. Yani mencukupkan dengan apa yang warid di dalam nas. Karena nasnya bainal maghrib wa isya pada malam yang hujan. Wa jawazahu jama'ah. Minhum al-imam Ahmad wa ashab. Dan membolehkannya ini membolehkan untuk menjamak zuhur dan asar jamaah sekelompok daripada ulama minhum di antaranya adalah al-imam Ahmad wa ashabu dan rekan-rekan beliau madzhab Hanabilah para ulama di madzhab tersebut. Jadi ilahnya yang pertama adalah safar, yang kedua adalah mator, hujan. Wa kadzalika al-marad, yang ketiga adalah sakit. Ilah yang ketiga. Faqad rawa Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal dhuhri wal asri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin. Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjama' antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Khauf bukan karena hujan. Wa fi riwayat dan pada riwayat yang lain min ghairi khaufin wala safar, dengan tanpa ada khauf, dengan tanpa, dengan bukan karena safar, bukan karena khauf dan bukan karena safar. Wa laisa hunaka illa al-marad, dan tidak ada di sana kecuali ya karena sakit. Waqad jawazahu katsirun min ulama, dan ini telah diperbolehkan, yakni menjamak sholat disebabkan karena sakit, banyak dari kalangan para ulama. Minhum diantaranya Malik, Imam Malik, wa Ahmad, wa Ishaq, wa Hasan, menjamak karena sakit. Wa qala bihi jama'ah. Dan Imam Malik mengkaitkannya dengan waqtul hajah, khususkan pada waktu yang memang dibutuhkan. Seperti sakit ini termasuk dalam hajah. Wa qala bihi jama'ah min asy-Syafi'iyah, minhum al-Khattabi. Dan juga dari kalangan Syafi'iyah ada sekelompok ulama dari mazhab tersebut, di antaranya adalah Al-Khattabi. Wa qarahu An-Nawawi, dan ini yang dipilih oleh Nawawi di Sahih Muslim. Artinya menjamak dengan udzur sakit. Wa dzakara Ibnu Taimiyah anna Imam Ahmad nassa 'ala jawazi jam'i lil harat wal syughl fi hadits ruwiyah fi dzalik. Dan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad ya nassa 'ala jawazi jam', yakni menyatakan bahwasanya bolehnya jamak lil harat karena keberatan, satu keadaan yang berat, sulit ya, karena genting, karena sempit, wali suhul, dan karena sibukan yang menghimpit, berdasarkan hadis yang diriwayatkan terkait hal tersebut. Nah, di sini tidak disebutkan oleh Asy'ari al-Basan. Al-Muhim kembalinya kepada hajah memang ya, jama' ini. Wallahu a'lam bishawab, dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa memang indal hajah, tentunya itu yang sangat apa ditekankan untuk kemudian seseorang ya diperbolehkan untuk mengambil rukhsah tersebut, bahkan itu yang lebih utama karena mengambil kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dulu pernah di antara masaya kita yang mengingkari ikhwah pada waktu daurah kemudian menjamak ya, menjamak dan mengkosor, padahal daurahnya itu beberapa hari, 2 hari atau 3 hari waktu itu diingkari oleh para ulama kita dahulu yang hadir bahwa yang seperti itu khilafus sunnah karena tidak ada hajatnya. Antum masih tetap berada di situ dalam keadaan masjid dikumandangkan, itu akan menjadi fitnah di kalangan awam. Kenapa kok tidak ikut sholat misalnya, padahal dalam keadaan tidak ada masakho, tidak ada apa, tidak ada hajat sama sekali. Sehingga dalam hal tersebut perlu untuk tetap dipertimbangkan permasalahan-permasalahan ya, apa yang telah tadi dibahas di sini, bahwa jamaah ini memang diberikan rukhsah di saat seseorang adanya masakoh, karena pada asalnya inna sholat kana 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu ayat di dalam Al-Quran sangat kuat hujahnya. Di saat kemudian adanya pendapat tidak bolehkan ini, tidak bolehkan itu, disebabkan karena kekhawatiran mereka akan bermudah-mudahnya umat, sehingga rukhsah ini sekali lagi ya tentunya datang dari para ulama, dari orang yang faqih terhadap permasalahan. Ulama mereka tentunya memandang perkara-perkara tersebut ya dengan dalil-dalil secara menyeluruh, bukan hanya satu dua yang mungkin kita mengambilnya, sehingga apa yang menjadi bimbingan mereka itulah yang kita jalankan, bimbingan para ulama untuk tidak bermudah-mudah dalam permasalahan ini. Hajah misalnya seseorang sudah selesai daurah walaupun masih di situ, tetapi ini nanti selesai daurah ya, rencana mau pulang langsung, mana ada masalah di sini kemudian kita menjamaknya. Karena setelah selesai daurah ya, meskipun setelah itu nanti akan waktunya akan sebentar lagi masuk kepada waktu asar misalnya, kita langsung pulang pada duhur, pada daurah jam 2 misalnya, kita langsung pulang karena ini hajat dibutuhkan padanya. Duhur dan asar dijamak pada waktu duhur di akhir daripada kegiatan daurah ini sesuai dengan hajat, maslahat atau dikhawatirkan misalnya nanti kalau kita pulang tidak nutup waktunya dalam keadaan perjalanan ini, ya belum perjalanan yang diperbolehkan untuk seseorang mengkosornya. Nah kita menjamaknya, menjamak dengan tanpa kosong. Ini kata hajat. Wallahu ta'ala alam biswa. Wa qatabata jawazu jam'u jam'u lil mustahadah wa huwa naw min al marad. Wa qatabata jawazu jam'u min al mustahadah, dan telah tabit pula bolehnya jamak bagi wanita yang istihadah. Dan istihadah naw min al marad, sejenis penyakit bagi wanita. Tetapi jamaknya mustahadah ini, kata para ulama, jam'u suri. Jamak suri, kalau kita melihat dari apa yang di gambarkan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat, itu adalah jamak suri. Dalam artian melakukannya, surahnya adalah surah jamak, padahal itu pada hakikatnya masih melaksanakan sholat pada waktunya. Hanya pada waktu duhur diakhirkan sampai menjelang asar, ya, dia mandi terlebih dahulu ataupun membersihkan. Setelah mandi kemudian dia sholat duhur menjelang masuk waktu asar. Selesai sholat duhur kemudian masuk waktu asar, ya, langsung sholat asar ketika itu juga di awal waktu. Sehingga dari sisi itu para ulama menyebutnya jam usur terkait dengan mustahabah. Wallahu a'lam bishawab. Naqtafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.